Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah telah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Ayat ini adalah ayat yang merupakan pemutus, keputusan, penentu untuk siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah. Tetapi pada saat yang bersamaan, dia tidak di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pengakuannya itu adalah dusta. Sampai dia mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh keadaannya. Dalam ucapan, perbuatan, amalan lahiriah, amalan batiniah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Jadi ayat ini sekali lagi adalah ayat yang merupakan hakim, pemutus keputusan, pembeda mana yang benar-benar cinta kepada Allah dan mana yang tidak cinta. Kecintaan kepada Allah diukur dengan mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebesar dia mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebesar itu pula dia berarti cinta kepada Allah. Kalau seandainya dia cuma mengucapkannya di lisan, saya cinta Allah, tetapi dia malah melakukan perbuatan bid'ah, maka ketahuilah berarti dia dusta di dalam pengakuannya. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan mencintai, keutamaan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang tersebut. Ini keutamaan yang agung dari keutamaan-keutamaan mengikuti sunnah, yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dicintai oleh Allah tidak sama dengan dicintai makhluk. Meskipun secara bahasa al-mahabbah mailun nafs ila syai', condongnya sesuatu kepada, condongnya diri kepada sesuatu, itu mahabbah. Tetapi tidak sama cintanya Allah dengan cintanya makhluk. Jika Allah mencintai, maka Allah akan berikan kebaikan untuk orang tersebut di dunia dan di akhiratnya. Di antara keutamaan di dunia orang yang dicintai oleh Allah adalah hadis qudsi di riwayat Bukhari. وَلَا يَزَالُ عَبْدِ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Masih saja hamba-hambaku mendekatkan dirinya dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا وَيَدَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا أَيَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Maka aku akan menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar, penglihatan yang dengannya dia melihat, tangannya yang dengannya dia memegang, kakinya yang dengannya dia berjalan. Imam Nawawi menjelaskan hadis ini bahwa huwa sayahdihi Allahu fi kulli ahwali. Dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala macam kehidupannya, keadaannya. Diberikan petunjuk untuk jauh dari maksiat. Diberikan petunjuk untuk jauh dari ketaatan, untuk jauh dari meninggalkan ketaatan. seluruh tubuhnya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan orang yang dicintai oleh Allah di dunia. Sedangkan di akhirat, dalam hadis riwayat Imam Ahmad kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lallah lan yudkhila habibahu finnar." Lan yudkhilallahu habibahu finnar. Demi Allah, sungguh Allah tidak akan pernah memasukkan orang yang dicintainya ke dalam neraka. Ini menunjukkan keistimewaan dicintai oleh Allah. Makanya ketika seorang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dia mendapatkan ganjarannya yaitu dicintai oleh Allah, maka ini utama sekali. Utama sekali. Kemudian juga ketika Allah berfirman, yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Imam Ibnu Katsir menyatakan, laisa sya'nu an tuhab an tuhibba, walakinna sya'na an tuhabba. Bukanlah yang menjadi standar kamu mencintai. Karena semua orang bisa mengklaim dia cinta. Tapi yang menjadi ukuran adalah kamu dicintai atau tidak. Ya, yuhibbukumullah, Allah mencintaimu. Makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di peperangan Khaibar ingin memberikan bendera, maka beliau mengatakan, "Gadan, besok kita akan berikan bendera kepada seseorang yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh." Seorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Karena bukan ukuran seseorang mengklaim saya cinta. Seorang suami mengatakan kepada istrinya, saya cinta kamu. Ya, kemudian besok dia poligami. Tetapi poligami itu tidak menunjukkan cintanya palsu. Itu malah mungkin cintanya berlebih. Kenapa ketawa Mas Yazid? Yazid boleh ketawa. Ya. Pengkhianat cinta aja. Orang berpoligami. Ini keliru ini. Pendapat keliru. Malah dia ingin membuktikan ketulusan cintanya dengan mencarikan kawan untuknya. Hajar terus setai. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yuhibbukumullah di sini faedahnya salah satunya disebutkan oleh Imam Nukathir. Laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhabba. Bukanlah yang menjadi ukuran kamu mencintai. Karena semua orang bisa mengklaim dia cinta. Tetapi yang menjadi ukuran adalah kamu dicintai atau tidak. Sering ada pepatah Arab dikatakan, kullun yadda'i waslan bilayla, wa layla la tuqirruhu bidhak. Semuanya ngaku pacarnya Layla. Laylanya kada tahu-tahu. Kenal aja kada. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan Al-Hasan Al-Basri menarik. Beliau mengatakan, "Za'ama qaumun annahum yuhibbunallaha fabtalahumullahu bihadhil ayah." Sebagian orang mengaku, mengklaim dirinya cinta kepada Allah, maka Allah uji akuan mereka tersebut dengan ayat ini. Apa ujiannya? Nah, siapa yang tahu? Apa ujiannya? Mengikuti Rasulullah, itu ujiannya. Sebagian orang mengaku cinta Allah, maka kecintaan kepada Allah tersebut Allah uji. Ujiannya adalah seberapa taat dia untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau seberapa taat dia mengerjakan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang menjadi pelajaran juga adalah bahwa ada riwayat pentingnya cinta. Bahkan agama dibangun di atas raja cinta. Agama itu dibangun di atas cinta. Kalau Imam Al-Qayyim menggambarkan, beragama itu tiga sifat yang harus ada di dalam diri seseorang. Yang pertama rasa harap, dan kedua rasa cinta. Itu bagaikan dua sayap yang harus selalu bersama-sama. Jika terlalu berharap, patah rasa takutnya, maka dia akan meremehkan maksiat. Kalau burung punya sayap satu, tidak bisa terbang. Tidak manfaat berarti. Begitu juga kalau seandainya dia cuma punya rasa takut yang menyebabkan tidak punya rasa harap, akhirnya terlalu berputus asa, was-was. Begitu pula burung kalau cuma punya satu sayap kiri, maka tidak akan bisa terbang. Dia harus dua-duanya, rasa harap dan rasa takut, maka dia baru bisa terbang. Tapi kalau burung punya rasa harap, punya rasa takut, mempunyai dua sayap, tidak akan hidup tanpa kepala. Tidak akan hidup tanpa kepala. Nah, kepala itulah rasa cinta. Rasa cinta yang menjadikan ibadah-ibadah yang dikerjakan dengan rasa harap, rasa takut tadi, jadi hidup. Sholat subuh, padahal masih mengantuk, dia kerjakan. Jadi hidup. Setelah sholat subuh, mengkaji Al-Quran, tafsir, padahal masih ngantuk, nyaman mana memadar. Kenapalah di subuh itu paling nyaman memadar, subhanallah. Ya. Dia tetap duduk. Meskipun kadang yang didengarkan itu menulis, jadinya jenang tertulis. Faedahnya karena ditulis, subhanallah. Karena mengantuk. Yang paling ganjang ketawa itu yang paling mengantuk biasanya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati. Jadi tetap dia, karena dia ingin dapat ilmu. Dia tahu keutamaan berilmu. Dia tahu bahwa bekal paling utama adalah ilmu. Sholat malam, dia berilmu. Dia bisa mengerjakannya. Kenapa? Karena padahal tidak dibayar. Padahal tidak ada yang melihat. Padahal tidak ada yang ini dan itu. Padahal tidak ada yang muji. Tidak ada yang ngasih sesuatu. Tapi dia kerjakan. Kenapa? Karena hidup hatinya. Ada rasa cinta. Tetapi kalau rasa cinta ini saja tanpa rasa harap, rasa takut, maka ini nanti menjadi orang munafik. Tanpa rasa harap, tanpa sayap tadi. Ya. Tanpa sayap tadi, cuma kepalanya saja, maka ini tidak akan jadi amal soleh. Kenapa? Karena harus ada rasa harap, rasa takut. Itulah tiga rukun amal. Al-mahabbatu fahiyya kar-ra's, wal-raja'u wal-khawf fahiyya kal-janahain. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Kepala bagai rasa cinta bagaikan kepala pada sebuah burung, dan rasa harap, rasa takut bagaikan sayap pada burung tersebut. Kalau sudah terkumpul, terbanglah dia, bisa mengambil manfaat, dan memberikan manfaat. Ini para ikhwah. Maka ada hadis yang diriwayatkan, tetapi hadisnya dilemahkan sekali oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa halid dinu illal hubb wal bughd?" Dan bukankah agama itu intinya cuma antara dua? Punya rasa cinta, rasa benci. Semua ibadah isinya dua. Rasa cinta, rasa benci. Cinta kepada ketaatan, benci kepada maksiatan. Cinta kepada kekafiran, kepada keislaman dan kaum muslimin. Dan benci kepada kekafiran. Yang disebut dengan akidah, wala dan bara. Wala loyal, cinta, dekat, bergabung, menolong. Bara berlepas diri, membenci, murka, itu bara. Jadi bukankah agama dibangun hanya di atas rasa cinta dan rasa benci? Ini kalau ada anu jadi judul kajian, antara rasa benci dan rasa cinta. Ini judul kajian wahini. Menjudul kajian dahulu, zaman-zaman dulu, awal-awal dakwah salaf, keyakinan wala dan bara. Mana yang lebih berbobot judulnya? Keyakinan wala dan bara. Ya. Kemudian para ikhwah, kalau Allah sudah mencintai orang tersebut, yang terjadi juga wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan ini keutamaan. Karena manusia itu tidak lepas dari dosa. Enggak ada manusia tidak berdosa. Ya. Bahkan pendapat yang lebih kuat bahwa hattal anbiya, sampai para nabi melakukan dosa. Meskipun dosa kecil. Meskipun setelah itu langsung bertaubat. Dan meskipun setelah itu tidak dibiarkan. Dan meskipun setelah itu tidak akan berpengaruh kepada syariat yang beliau bawa. Para ulama peneliti berpendapat seperti itu. Tidak semua manusia pasti berdosa. Makanya penting sekali amalan yang menghapuskan dosa. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah langsung ampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurun rahim. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Kemudian setelah itu Allah berfirman, "Qul athi'u Allah war rasula. Fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin." Artinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya jika kalian berpaling, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Ini ancaman sebenarnya. Ancaman. Bahwa penyelisihan terhadap Allah dan penyelisihan terhadap Rasulullah adalah jalan menuju kepada kekufuran. Hati-hati nih. Penyelisihan terhadap Allah dan penyelisihan terhadap Rasulullah jalan. Saya tidak mengatakan orang yang bermaksiat langsung kafir. Tidak. Dia jalan untuk menuju kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan al-ma'siyatu baridul kufur. Maksiat itu adalah penghantar kepada kekafiran. Dia bukan kafir tetapi penghantar. Kalau terus-menerus sering melakukannya, bisa-bisa dia menghalalkan maksiat tersebut. Makanya di akhir Allah mengatakan innallaha la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang kafir. Baik, itu tafsiran kandungan tafsir dari saya bacakan dari tafsir Imam Katsir, kemudian dari Fathul Qadir yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. قال المصنف رحمه الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله هذه الآية هي الميزان التي yu'rafu biha man ahabba Allah haqiqatan wa man idda'a dhalika da'wa mujarradatin. Ayat ini merupakan patokan di mana dengannya kita dapat membedakan orang yang mencintai Allah dengan sebenar-benarnya dengan orang yang hanya sekedar mengaku-ngaku semata. Ya. Ini fa'alamatu mahabbatillah ittiba'u Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda kecintaan kepada Allah adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi ja'ala mutaba'atahu wa jami'a ma yad'u ilaihi tariqan ila mahabbatihi wa ridwanihi. Di mana Allah menjadikan tindakan mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti segala yang disuruhkan beliau sebagai jalan kepada kecintaan kepadanya dan keridhaannya. Nah, ini sebagaimana sudah kita singgung tadi, sebesar cinta seseorang kepada Rasulullah, sebesar itu dia cintanya kepada Allah. Sebesar pengamalannya dia sesuai dengan sunnah Rasul, sebesar itu pula cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ ada dua pesan. Mencintai Allah dan dicintai Allah. Dua pesan. Apa keutamaan mencintai Allah dan apa keutamaan dicintai Allah? Jadi dua hal itu. Kitanya mencintai Allah dan kitanya dan Allah apakah mencintai kita atau tidak? Nah, cara agar kita dicintai Allah, ini berarti ayat ini jawaban hanya untuk dicintai Allah. Cara agar dicintai Allah Subhanahu wa taala mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita sebutkan tadi, keutamaan-keutamaan dicintai Allah. Ya, di antaranya dapat cinta Allah, kemudian diampuni oleh Allah dosanya, kemudian setelah itu diberi petunjuk oleh Allah anggota tubuhnya. Adapun keutamaan mencintai Allah nanti lain lagi. Jadi di sana ada dua pekerjaan. Mencintai Allah atau dicintai Allah. Nah, di sini di mana Allah menjadikan tindakan mencontohi Rasulullah dan mengikuti segala yang disuruhkan beliau sebagai jalan kepada kecintaan kepadanya. Lihat. Ya. Sebagai jalan kepada kecintaan kepadanya dan keridhaannya. Fala tunalu mahabbatullah waridwanuhu wa thawabuhu illa bitasdiqi ma jaa bihi ar-rasul minal kitabi was sunnah wa imtithali amrihima wajtinabi nahyihima. Oleh karena itu tidaklah akan diperoleh kecintaan Allah dan keridhaannya serta pahalanya kecuali dengan membenarkan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an dan sunnah, dan mentaati perintah keduanya, menjauhi larangan keduanya. Tidak akan dapat cinta Allah kecuali dengan itu. Mengikuti Rasulullah. Ya. Ingat sekali lagi, kita yang kita bicarakan adalah Allah mencintai kita. Bukan yang kita bicarakan apa? Kita mencintai Allah. Agar Allah mencintai kita, maka syaratnya harus mengikuti Rasulullah. Harus taat kepada beliau. Syaratnya juga adalah harus beribadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman fa'ala dzalika ahabbahullah wa jazahu jazaa'al muhibbin. Maka barang siapa yang melakukan hal itu, niscaya Allah akan mencintainya lalu membalasnya dengan balasan orang-orang yang dicintainya. Wa ghufira lahu dhunubuhu wa satara alaihi uyubahu. Mengampuni dosa-dosanya dan menutup aib-aibnya. Fa ka'annahu qil wa ma'a dhalika fama haqiqatu ittiba'ir rasul wa sifatuha fa ajaba qul athi'u Allah wa rasul. Kemudian seolah-olah dikatakan dan bersama itu semua, maka apakah sebenarnya hakikat mengikuti Rasul dan tata caranya? Maka Allah menjawab, yaitu katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya. Bimtithalil amri wajtinabin nahi wa tasdiqil khabar. Yaitu dengan mentaati perintah, menjauhi larangan, serta mempercayai kabar berita. Ini maksudnya gini. Jadi ketika kita ingin dapat cinta Allah, maka kita mengikuti Rasulullah. Taat kepada Rasulullah. Sekarang timbul pertanyaan. Bagaimana taat kepada Rasulullah agar dapat cinta Allah? Maka jawabannya tiga. Mengerjakan semua perintah, menjauhi semua larangan, dan mempercayai semua kabar berita. Itu agar kita mengikuti Rasulullah. Yang mana mengikuti Rasulullah akan berbuah. Berbuah mendapatkan apa? Cinta dari siapa? Allah. Jadi begitu. Jadi kalau boleh kita katakan, kita ingin dapat cinta Allah. Caranya bagaimana? Mengikuti Rasulullah. Dan mengikuti Rasulullah caranya? Mentaati perintah, menjauhi larangan, dan membenarkan berita. Ini penting. Tiga mata rantai itu. Yang tidak pernah terputus. Yang pertama, kita diwajibkan mencari cinta Allah. Bukan hanya sekedar mencintai Allah, tetapi mencari cinta Allah. Caranya bagaimana? Mengikuti Rasulullah. Mengikuti Rasulullah, mentaati beliau, caranya bagaimana? Mengerjakan semua perintah beliau, menjauhi semua larangan, dan mempercayai semua kabar yang beliau beritahukan. Fa in tawallau an dzalik fa hadza huwal kufru wallahu la yuhibbul kafirin. Jika kamu berpaling dari hal itu, maka inilah kekufuran. Di sini berpaling bukan hanya sekedar berpaling pekerjaan lahiriah, tetapi berpaling akidahnya. Berpaling akidahnya. Karena kalau hanya pekerjaan lahiriah, maka tidak ada manfaatnya, tidak menyebabkan kepada kekafiran. Sebagaimana keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya As-Sunnah, oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Al-I'tiqad, oleh Imam Al-Lalakai di dalam kitabnya As-Sunnah, dan semisalnya, bahwa la nukaffiru ahadan min ahlil kiblah bidhammin. Ini keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan kalau bisa antum fasih menyebutkan keyakinan ini, dihafal. La nukaffiru ahadan min ahlil kiblah bidhambin. Kita tidak mengkafirkan seorang dari ahlul kiblat, yaitu kaum muslimin, dengan hanya mengerjakan dosa. Ya, dosa tidak menyebabkan orang kafir. Cuma dia penghantar. Kalau seandainya terlalu keseringan, bisa-bisa menghalalkan. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang jelas, yang paling penting pada ayat ini, bahwa perkataan ulama salaf tadi, yaitu Al-Hasan Al-Basri. Siapa yang masih ingat perkataannya? Sebagian kaum mengaku mencintai Allah, maka Allah apa? Uji kaum tersebut dengan ayat ini. Ya, sebagian kaum mengaku mencintai Allah, maka Allah uji dengan ayat ini. Ujiannya apa itu? Taat kepada Rasul atau tidak? Itu ujiannya. Kalau seandainya taat, maka berarti dia benar-benar cinta Allah. Kalau seandainya maksiat, maka berarti pengakuannya hanya sebatas pengakuan dusta. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, man ahabba syai'an, law kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau seandainya cintamu jujur, maka pasti kamu akan sangat patuh kepadanya. Sesungguhnya seorang yang mencintai akan sangat patuh kepada yang dicintainya. Suami mencintai istrinya, bah, jangan poligami, bahlah. Kada poligami sih, Den. Cinta lawan istrinya. Suami mencintai istrinya, bah, itu sengot, kelabatan binanya, tatake sih, Den. Suami mencintai istrinya, bah, itu rambut panjang sudah dipotong, bang, potong. Suami cinta, bah, pakai baju ini bagus. Dia terus mengikuti. In law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'. Kalau seandainya cintamu benar, jujur, maka sungguh kamu akan sangat mematuhinya. Sesungguhnya orang yang mencintai akan sangat patuh kepada yang dicintainya. Tanda yang lain, seseorang mencintai orang lain itu sering nyebut-nyebut. Sering menyebut orang yang dia cintai. Maka tanda orang cinta kepada Allah juga sering berzikir kepada Allah. Pepatah Arab mengatakan, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang mencintai seseorang, dia sering menyebut-nyebut. Ya. Makanya perhatikan. Yang laki-laki sering nyebut-nyebut seseorang, nah itu sudah masuk cinta dalam hatinya. Ya. Sering nyebut-nyebut istrinya, maka berarti dia sangat mencintai istrinya. Kemana-mana bekesah bini. Biniku kene, biniku kene, biniku. Itu berarti dia sangat cinta kepada istrinya. Ya. Timbul pertanyaan, kenapa dia bisa? Nah, ini jawaban dari pertanyaan kedua tadi. Kan kita ada dua bahan tadi. Kita katakan yang kita masalahkan dari awal apa? Dicintai Allah. Tapi di sana ada perkara lain, apa? Mencintai Allah. Ya. Bagaimana bisa mencintai Allah? Ini masalah lain. Kalau kita ingin dicintai Allah, caranya tadi mengikuti Rasulullah. Ya. Nah, sekarang bagaimana mencintai Allah? Maaf. Hah? Ya. Itu cara mencintai Allah. Kenapa Anda sampai mencintai Allah? Karena mengenal Allah. Masih umum. Kenapa kita bagaimana sampai kita mencintai Allah? Pahamlah jangan maksud. Ya, yang kita bicarakan tadi barusan ayat ini masalah apa? Dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah caranya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekarang kita kalau membicarakan mencintai Allah, saya cinta kepada Allah. Kenapa Anda sampai bisa cinta kepada Allah? Karena dapat nikmatnya jazakallahu khairan. Ya, orang bisa mencintai Allah karena dapat nikmat. Bersyukur atas nikmat Allah. Allah berikan ini, anggota tubuh yang sempurna, rezeki, keluarga, anak, istri, sakinah, mawaddah, rahmah, harta, benda. Mencintai Allah akhirnya. Siapa yang berikan itu semua? Allah. Maka dia mencintai Allah. Maka jawab pertanyaannya, bagaimana mencintai Allah? Banyak-banyak mengingat nikmat Allah. Ini bisa kita terapkan dalam kehidupan keluarga kita. Bagaimana mencintai istri? Nah, ingat kebaikan-kebaikan istri. Dia yang menolong saya kalau saya sedang sakit. Dia yang mendidik anak-anak saya. Dia yang begini, dia yang begini, dia yang begini. Kadang lelaki menyeleweng kepada perempuan lain. Bukan poligami, nyeleweng. Kenapa? Karena laki tersebut kurang mendapatkan kebaikan dari istrinya. Atau memang lelaki tersebut jelalatan matanya. Antara dua aja sudah. Paham maksud saya? Kenapa Satpian pagi-pagi kayak ini? Bolehkah mengerjakan sholat malam dikarenakan adanya hajat keduniaan? Gak boleh. Haram. Kesyirikan. Ya? Haram. Syirik itu. Ada hajat keduniaan dia sholat malam. Ini namanya niat sholat malamnya untuk dunia. Apa dalilnya? Antum harus tahu itu. Dan saya sering mengatakan, orang-orang yang bermahal salaf tidak boleh bodoh dalam akidah, tauhid. Dia harus lancar, karena itu makanan sehari-hari. Dan karena itu adalah pondasi dasar. Allah berfirman dalam Al-Quran, Man kana yuridu harfad dunia nu'tihi minha. Wahuwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menginginkan keindahan dunia, kami akan berikan kepadanya. Tetapi di akhirat, dia termasuk orang-orang yang merugi. Surat Asy-Syura, surat ke-42, ayat 20. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. Barang siapa yang menginginkan keindahan akhirat, kami tambahkan untuknya di dalam keindahannya. Dan siapa yang menginginkan keindahan dunia, maka kami akan berikan dia. Mungkin dia dapat. Dapat. Sholat malam, ingin hajat dunia, dapat dia. Oh, ini gara-gara sholat malam. Gara-gara sholat malam. Tapi di akhirat, gak ada pahalanya. Cuma kepentingan dunia saja. Maka gak boleh ini. Ya, tidak boleh dan haram beribadah untuk kepentingan dunia. Lalu Ustaz, kita sholat, kita sedekah ingin dengan niatan mendapatkan gantian di dunia. Sebagaimana firman Allah, وَمَا أَنْفَقْتُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Apa saja yang kalian nafkahkan, sedekahkan, Allah akan menggantinya. Bahkan gantiannya lebih baik. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, gimana ayat tentang sedekah surat Al-Baqarah yang 700 bulir? Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabil. Perumpamaan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah dengan hartanya seperti perumpamaan orang yang menanam satu bulir. Satu biji menumbuhkan nantinya 700 bulir. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipatkan pahala kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, lihat siapa yang bersedekah ingin agar luas rezekinya, maka ini tercela. Karena ingin dunia. Lalu bagaimana? Saya ingin bersedekah karena Allah. Nanti kalau tahsilul hasil dapat dunianya, maka itu adalah nikmat dari Allah. Tapi itu bukan tujuan. Itu bedanya ya. Orang bersedekah, saya ingin bersedekah agar anak saya sembuh. Nah, ini gak bisa. Karena itu berarti sedekah untuk kepentingan dunia. Dan itu kesyirikan. Tetapi kalau dia ingin bersedekah karena Allah, nanti dapat hasilnya. Anaknya sembuh, luas rezekinya. Itu namanya tahsilul hasil. Itu namanya adalah sesuatu yang terjadi karena memang sudah dijanjikan. Tidak tercela orang akan hal itu. Paham ini pada ikhwah? Begitu. Tidak diperbolehkan ini. Ketika kajian Tauhid malam kami, sering sekali pertanyaan aneh-aneh di luar tema. Kalau boleh saran saya, hendaknya ada tim tukang sortir pertanyaan agar kajian Tauhid benar-benar dibawa pulang. Sebenarnya untuk kajian rutin, pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh itu bisa sebagai ajang nasihat. Jadi bukan kita malah untuk mencari pertanyaan aneh-aneh, tapi kalau terlewat maka itu ajang nasihat dan pendidikan. Agar nanti ketika tabligh akbar ada ustaz dari luar tidak melakukan hal seperti itu. Ya. Jadi bersabarlah dengan kawan-kawan yang menulis pertanyaan-pertanyaan aneh. Dan yang kawan-kawan yang nulis yang pertanyaan aneh-aneh jangan diulangi. Ya. Dan saya melihat beberapa kali ada pertanyaan aneh-aneh, ternyata itu dari anak-anak. Anak-anak baru baligh, pertanyaannya tentang perbuatan-perbuatan keji, porno-porno. Ya. Ada sampai di sini sering. Tidak kalau ada saya baca kemudian saya itu pertanyaannya biasanya aneh-aneh. Ada anak-anak yang ikut yang dia mungkin baru baligh, kemudian pikirannya kotor, maka pertanyaannya seputar-seputar itu. Ini sangat sangat menyedihkan sebenarnya. Dan jangan dibiarkan, penyakit buruk itu jangan dibiarkan, karena dia nanti kebiasaan sampai tua. Ya, sampai tua. Maka kalau ada indikasi-indikasi yang aneh-aneh dari anak-anak kita, harus diambil sarananya. Handphone kah, gadget kah, harus diambil. Ya, jangan sampai anak kita kecanduan hal-hal maksiat padahal dia saat-saat itu otaknya masih menghafal. Ya, sayang, sayang. Dan tidak ada anak yang tidak bisa menghafal, khususnya Al-Qur'an. Khususnya Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu kuncinya dibaca, Allah akan memudahkan. Dalilnya Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, fahal min muddakir?" Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Tapi adakah yang mengingatnya? Nah, ini kuncinya nih. Ya. Mungkin abah bapaknya enggak bisa baca Qur'an, tapi anaknya hafal Qur'an. Kenapa? Karena pendidikannya bagus. Ya, dihilangkan hal-hal yang aneh-aneh, yang tidak manfaat dari dalam diri sang anak. Jangan dibiarkan ya. Kita orang tua itu harus berjuang dari mulai dini agar kita juga selamat nanti di akhirat. Udah biar jegin, ini bisa sorongan kena. Enggak bisa begitu. Tidak bisa seperti itu. Harus dibiasakan yang baik. Ya. Jangan sampai dibiasakan yang buruk. Kalau ada kebiasaan buruk dari gadgetnya, handphonenya, diambil handphonenya. Jangan main taruhan. Taruhan itu maksudnya untung-untungan. Kena gini, nyampeh seorang. Enggak bisa begitu. Itu namanya mukhatarah bil iman. Untung-untungan dengan keimanan. Ya. Maka tidak boleh seperti itu. Jadi dia suruh baca, baca aja. Makanya ada, saya pengalaman ya. Ada orang minta rekomendasi ke saya. Ustaz, saya anak saya gak diterima. Kenapa ya akhi? Gak tahu Ustaz. Saya telponlah orangnya. Mudirnya kawan saya. Pimpinan pesantrennya kawan saya. Sekarang kebanyakan pimpinan-pimpinan pesantren, terutama pesantren yang baru-baru, ya, itu kawan-kawan saya ya, alhamdulillah, kawan Ustaz Khairullah ya. Kita dulu di Madinah bareng semisalnya. Jadi bisa kita telepon lah. Mohon maaf Ustaz, ini ada apa si fulan daftar kok enggak diterima. Beliau kemudian mengatakan kepada saya, "Gini, Ustaz Ahmad, kalau seandainya antum punya pesantren, antum kemudian punya peraturan bahwa seseorang akan diterima di pesantren itu kalau dia bisa menghafal 2 ayat dalam 5 hari. Antum berikan ayatnya dan antum suruh dia hafal. Kemudian 5 hari ketemu dengan antum. Antum tes. Tidak ada 1 ayat pun yang dia bisa hafal. Wah, ini kan susah Ustaz. Kita terima. Nanti kasihan dia sendiri. Paham maksud saya enggak? Artinya itu dungu banget gitu loh. Karena orang kalau Al-Quran itu dihafal, dibaca, pasti hafal. Dibaca. Ya. Pengalaman Abdullah. Abdullah sadar saya sering, anak saya. Ini pengalaman saja. Saya katakan, baca. Jangan dihafal dulu, baca. Baca sampai puluhan kali. Kadang anak-anak kan inginnya cepat. Dan dia ngerasakan. Kalau dia taat kepada abahnya, dia ngerasakan. Nyetor sama uminya enak dia. Tapi kalau dia enggak hafal, baca sedikit dihafal, baca sedikit dihafal, pasti terbata-bata. Dan terbukti, sekarang dia kelas 3, 6 juz. Itu karena tadi dibaca aja kuncinya. Karena Allah berfirman, fahal min mudzakir. Maka apakah ada yang mengingatnya? Padahal tidak di sekolah tahfidz. Padahal sekolahnya negeri. Padahal tidak masuk kepada guru tahfidz. Enggak ada. Cuma dibaca aja kuncinya. Baca. Makanya Ustaz tadi mengatakan, wah kata saya, kalau begitu saya pun kalau jadi mudir susah nerima orang itu. Karena berarti benar-benar susah nerima dia nanti di pesantren pun susah. Karena intinya Al-Quran itu cuma dibaca. Maka biasakan yang baik-baik kepada anak-anak kita. Maka ini tadi kepada pertanyaan, terima kasih sarannya, jazakallahu khairan. Tetapi kadang-kadang itu untuk memberikan pendidikan kepada yang lain agar bertanya dengan pertanyaan yang benar. Ya. Jazakallahu khairan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.